Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana siyaman wa qiyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini, malam yang sangat dinanti-nantikan oleh hamba-hamba Allah yang saleh sejak 11 bulan yang lalu. Pada malam hari ini, malam-malam yang paling diidam-idamkan oleh as-sa'imin wal-qa'imin, tentunya juga sa'imat wal-qa'imat. Inilah saat-saat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang qoma ramadhana, shoma ramadhana, imanan wahtisaban, yang dengan penuh perhitungan, penuh kecerdasan akan mencapai target-targetnya dan terutama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat di mana linangan air mata orang-orang yang beriman, debar jantung kolbu-kolbu yang khusyuk sangat menikmati saat-saat seperti ini. Karenanya di saat yang sangat mulia ini, saya akan coba membahas atau khatib membahas atau penceramah membahas malam hari ini tentang amalan-amalan, terutama amal-amal soleh yang harus diperbanyak pada 10 malam terakhir. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullahi ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadhan fayudarisuhul Qur'an. Fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursal. Muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, lebih-lebih pada bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Setiap malam di bulan Ramadan, Jibril datang untuk membacakan Al-Quran. Saat ditemui Jibril, Rasulullah SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Hadis ini menggambarkan secara keseluruhan kehidupan Rasul SAW betul-betul menuju puncak, the excellence. Disinilah Rasulullah SAW bukan hanya sebatas ritual melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran melakukan kebaikan apa saja yang bisa dilakukannya. Jamaah rahimakumullah, kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih pemurah, lebih kencang daripada angin yang menghembus. Apa saja bentuk kebaikan itu, maka lakukanlah. Lakukanlah yang terbaik. Inilah saat-saat yang paling indah. Andai disingkap oleh kita keistimewaan daripada 10 malam terakhir ini, andai disingkap di depan mata ini, mungkin berlinangan air mata bahagia. Karena disampaikan usia di usia yang penuh bahagia, di malam-malam yang penuh bahagia seperti ini, kita akan tahu betapa keberkahan begitu luar biasa. Mulai dari kebaikan yang bersifat materi yang paling kelihatan, sampai kebaikan-kebaikan di dalam hati. Inilah kesempatan bagi orang-orang yang ingin mencapai puncak kebajikannya. Inilah malam di mana orang-orang yang ingin melakukan ritual atau ibadah-ibadah yang paling tinggi, dia akan dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizra. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam-malam Ramadan ini tidak dihabiskan dengan tidur. Bahkan istirahatnya, matanya terpejam tapi hatinya berzikir seperti tak enggan tidur. Bibirnya terus melantunkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak sedikit berbalik, tahsabuhum ruqudun wa hum ayqadan, bukan lagi tahsabuhum ayqadan wa hum ruqudun. Barangkali tidak berlebihan kalau saya gambarkan kondisi Rasulullah dan orang-orang saleh di malam-malam Ramadan ini. Kamu kira mereka tidur, padahal sesungguhnya mereka bangun. Tapi orang-orang yang kehilangan momentum, kamu kira mereka bangun, tapi sesungguhnya hati mereka tertidur. Ini saat. Mungkin kalau harus saya gambarkan secara sekilas bagaimana kondisi kesyaduan kalbunya orang beriman, mungkin tidak pernah bisa tidur kalbunya pada puncak geloranya. Lanjut hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau saking inginnya kebaikan itu dilakukan oleh orang-orang tercintanya. Beliau adalah orang yang berdakwah kepada orang banyak, tetapi memulai dari dirinya sendiri dan dari keluarga terdekatnya, membangunkan keluarganya. Tentu membangunkan dengan penuh cinta. Energi cinta yang keluar dari orang tua yang menginginkan kebaikan pada anak-anaknya. Energi cinta sejati yang keluar dari suami-suami, dari istri-istri yang menginginkan pasangannya baik untuk membesarkan rumah tangganya dalam kesucian. Maka tidak rela rasanya kalau Rasulullah SAW berbahagia sendiri mendapatkan kelipatan keberkahan di malam-malam seperti ini. Dan yang ketiga, ada perilaku yang berubah. Ada perilaku yang berubah total dari Rasulullah SAW di 10 malam terakhir ini. Bukan cuma pada keluarganya, tapi sikap dirinya terhadap istrinya. Diungkapkan dan mengikat sarungnya pada 10 malam terakhir itu, mengkencangkan ikatan sarungnya. Seakan-akan tidak rela kalau malam ini dihabiskan dengan syahwat. Seakan-akan Rasulullah tidak rela mengajak istrinya menghabiskan malam dengan syahwat. Seakan-akan Rasulullah SAW lupa bahwa sebagai manusia biasa Rasulullah juga membutuhkan itu. Tetapi ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat untuk difikirkan. Bukan cuma sekedar tata jafa junubuh manil mawajah, berani memisahkan lambung dengan kasur, berani berada di dalam masjid berlama-lama. Tapi lebih dari itu, lupa Rasulullah SAW sebagaimana manusia biasa. Bukan berarti saat itu sedang tidak mencintai istrinya, tetapi mengajak istrinya untuk mencintai yang lebih besar, agar cinta dia, cinta kita, cinta kita juga kepada istrinya, kepada istri kita masing-masing, itu kita labuhkan kepada cintanya Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain digambarkan beberapa hal dari kitab Riyadhus Salihin yang mungkin sangat bermakna untuk saya bacakan secara sekilas satu persatu. Hadis muttafaq alaih dan redaksi dari Imam Bukhari ini yang akan kita coba bacakan. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wasiyamu junnah fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sa'im walladhi nafsu muhammadin biyadih la khalufu famis sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk lis sa'imi farhatan yafrahuma yafrahuhuma idha aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Jika Anda pernah bercita-cita untuk berada dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penghalang di antara kita dengan Allah, bahkan malaikat pun tidak berani menjadi penghalang, sungguh puasa dan berada di 10 hari terakhir adalah saat yang paling indah bagi jiwa-jiwa yang hidup. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jika pahala-pahala yang lain diwakilkan kepada malaikat, ada malaikat Mikail pembagi rezeki, ada malaikat Jibril, ada malaikat-malaikat pembawa rahmat, ada malaikat-malaikat As-Sakinah. Tapi ini tidak. Allah langsung. Bagi siapa yang menginginkan perjumpaan yang sesungguhnya, ada sebuah momentum dengan medianya sekaligus Allah sudah siapkan. Jika puncak kebahagiaan surga adalah perjumpaan dengan Allah di surga, maka puncak kebahagiaan orang beriman adalah ketika disiapkan momentum bulan suci Ramadan, apalagi 10 hari terakhir dengan puasa. Puasanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah saat paling hebat, saat paling dahsyat untuk merasakan perjumpaan dengan Allah yang sesungguhnya. Puasa itu adalah perisai. Sungguh. Puasa adalah perisai bagi orang-orang yang beriman dari berbagai macam gangguan yang bisa merusak jiwanya. Dari berbagai macam yang bisa merusak pahala puasanya. Sehingga jika seseorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata buruk, apalagi di 10 hari terakhir seperti ini. Ingat, innallazina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan kesendiriannya, dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain, ketika muncul betikan syahwat, ketika muncul betikan amarah, ketika muncul betikan emosi, bahkan jangankan kata-kata, menulis, mengetik di gadgetnya pun dia hindari agar tidak terlibat. Betapa bangganya saya dengan seorang sahabat saya yang saleh. Dia minta izin left dari grupnya para sahabat tercinta, mohon maaf saya tinggalkan grup ini untuk sementara. Mohon maaf saya berpisah dari kedekatan dengan kalian semua karena cinta kita sebagai sahabat. Assalamualaikum, live grupnya bahkan. Padahal grup ini, grup sesama alumni yang kami tidak pernah membicarakan kebatilan, apalagi berbicara tentang hal-hal yang bersifat birahi. Orang soleh ini seakan-akan hendak memutuskan hubungannya dengan makhluk agar mendapatkan puncak kebahagiaannya, agar merasakan kebahagiaan di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari terakhir seperti ini, jangan dirusak. Pahala puasa dengan berkata birahi atau berkata kotor lainnya. Tapi memang kita sulit. Kita berada di lingkungan sesama manusia. Di lingkungan di mana kita berada. Kita sudah berusaha menjauhi orang-orang di luar sana. Kita berusaha berada di masjid dengan memperbanyak ibadah saat beriktikaf. Kita bahkan menjauhi gadget, berusaha untuk lebih baik. Tetapi godaan terus selalu ada. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum laiftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman kepada Allah sebelum dia diuji imannya oleh Allah, bahkan di masjid saat dia beriktikaf diuji keimanannya. Karenanya Rasulullah SAW berpesan di tengah ujian yang rumit itu, jika seseorang dari kalian berpuasa lalu ada orang memakinya atau memancingnya untuk bertengkar, hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Perhatikan tekanan ini. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalimat ini tidak perlu diutarakan kepada orang lain. Kalau memang harus dikatakan juga bukan sesuatu yang salah untuk dikatakan. Ini saib. Tapi kalau boleh saya ilustrasikan bahwa perkataan ini sebetulnya lebih pantas untuk dikatakan di dalam hati. Tapi itu hanya bisa terjadi. Terjadi pada diri orang yang bersaksi, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan gaib, lahum maghfirah. Disediakan untuknya ampunan atas dosa-dosanya semua. Walahum ajrun kabir. Dan disiapkan bagi mereka pahala kabir. Tidak ada batasnya. Unlimited. Disiapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah di antara amalan terpenting di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan seperti ini. Selalu kumandangkan di dalam hatimu. 10 hari terakhir Ramadan pada waktu siang dan malam, inni shaim, wahai diriku, aku sedang berpuasa. Wahai saya sedang berpuasa. Dengan energi itu, maka kekuatan-kekuatan negatif dari luar diri itu dengan sendirinya akan ternetralisir karena ada kekuatan energi positif di dalam jiwa ketika kita membuat statement inni shaim. Lalu habiskan waktu untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Saat-saat berbuka puasa adalah juga saat yang paling istimewa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bagi Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada bau minyak yang paling harum di muka bumi. Orang yang berpuasa itu akan mengalami dua kegembiraan. Kalau berpuasa sesungguhnya dan selalu ada deklarasi di dalam jiwanya, inni shaim, ya Allah terimalah puasaku, ya Allah terimalah puasaku, tolonglah aku agar aku tidak bertutur yang buruk, agar aku tidak bertutur yang jelek, ya Allah selamatkanlah hatiku. Ketika itu terus dikumandangkan, maka apa yang keluar dari mulut orang ini? Bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena puasanya. Beberapa hari yang lalu di sebuah oil and gas company, saya berbuka puasa. Ketika acara selesai, CEO daripada perusahaan Amerika itu disambut penutupnya sebelum berbuka puasa oleh CEO orang Amerika. Dia berkata, breakfast in Ramadan or berbuka puasa is celebration. Saya katakan, not just a celebration. Fasting Ramadan more than celebration. Tiba-tiba dia kaget. Karena yang orang tidak memiliki kekuatan ruhiyah berkesimpulan bahwa memang upacara makan bersama adalah sebuah selebrasi yang paling hebat, selebrasi yang paling santun, selebrasi yang memang setiap orang pasti menyukainya. Tapi terus terang saya katakan, not just a celebration. Itu direksi dan anak buah perusahaan tiba-tiba kaget karena satu-satunya orang yang berani motong pembicaraan big boss di perusahaan oil company itu. Saya bilang, not just a celebration. Saya lupa saat itu kalau saya gak bisa bahasa Inggris dengan lancar, bodo amat. Saya bilang, not just a celebration. Dia kasih mic ke saya ngomong suka-suka. So, what is in your mind? Saya bilang, this is the moment for us to meet our God. This is the big moment to say thank to our God. Terus tiba-tiba saya ngoceh sendiri, saya sendiri akhirnya juga gak tahu kalau tiba-tiba bisa, mendadak. Saking berbahagia saya berkata itu. Dan sampai sekarang kalau saya ketemu anak buah perusahaan tersebut, keren banget Ustadz, asli gila, malam itu bagus banget Ustadz, berani ngomong begitu. Saya bilang, gak penting bagus, tetapi memang itu sungguh keluar. Saya kira tidak cukup kalau berbuka puasa hanyalah sebuah seremoni, berbuka bersama dengan berbagai macam makanan secara lahap, tetapi tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tidak merasakan kebahagiaan saat berbuka puasa untuk bersama Tuhannya dengan penuh harap dan cemas, bainal khaufi war raja, berharap agar puasanya diberikan balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam hatinya orang beriman. Saat dia berbuka puasa, dia tersenyum seperti yang lain tersenyum, dia makan seperti yang lain makan, tapi hatinya bergejolak bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan harap, ingin sekali pada saat ini berjumpa dengan Allah langsung dari hati ke hati, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan langsung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momentum yang tidak ada yang paling besar darinya. Hina yalqahu rabbahu, suasana di mana merasakan perjumpaan dengan Allah lewat makanan, suasana di mana ingin sekali diberikan balasan langsung oleh Allah tanpa perantaraan malaikat, tanpa ada jarak, tanpa ada barrier, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa suasana yang lebih hebat dari ini semua? Apa yang lebih dahsyat dari suasana ini semua? Perjumpaan dengan Allah dalam suasana iman, berharap agar mendapatkan balasan langsung, langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh, not just a celebration. Ini not just breaking a fast day. Ini adalah suasana kegembiraan yang sulit untuk diungkapkan kecuali oleh jiwa-jiwa yang bergelora. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bagi Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kesturi. Orang yang berpuasa mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya karena puasanya. Allahu Akbar. Ada seorang ulama mengatakan, nanti di akhirat kelak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang bersalah pada orang lain kemudian tidak meminta maaf lalu dia meninggal dunia, maka ditukarlah pahala dia untuk orang itu dan dosa orang itu menjadi pindah ke dirinya, kecuali pahala puasa. Kecuali pahala puasa tidak bisa dibarter, karena itu milik Allah, bukan milik manusia, bukan hak milik dia, murni sepenuhnya milik Allah. Ini semakin mengokohkan keyakinan kita, dan ini juga sekaligus menguatkan semangat kita di 10 hari terakhir ini. Bagi yang dimampukan bisa beritikaf, beritikaflah. Bagi yang mampunya hanya malam hari, manfaatkanlah malam hari itu dengan niat karena ingin berjumpa dengan Allah, dengan niat karena ingin mengharapkan kebaikan dari Allah. Kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tahari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar yang paling penting. Gak usah berpikir pada malam apa bakal turun. Tidak usah lakukan tebak-tebak buah manggis. Karena Lailatul Qadar pasti turun. Lailatul Qadar wasyafa' wal watar. Walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Demi malam yang 10, demi malam yang genap, dan demi malam yang ganjil, di 10 malam ini semuanya istimewa. Dan Lailatul Qadar pasti turun. Buat apa berada di malam Qadar tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Tapi orang yang jiwanya selalu siap dan hadir untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mungkin saat terpejam matanya, hatinya yang selalu bangun juga mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bukan karena tidak ingin menahan salat tarawih Anda, saya ingin melanjutkan bahasan hadis-hadis seputar kedahsyatan 10 malam terakhir. Tapi ini kultum, bukan kuliah terserah antum. Tapi memang saya harus memperhatikan kepentingan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memantik iman kita untuk tetap bersemangat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.